الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإنشاءالله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Jin dan dia adalah surat yang adalah surat-surat Makkiyah sebagaimana itu adalah surat-surat yang ada pada juz 29 dari Tabarok hingga akhir. Surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah baca tafsir beberapa ayat darinya dari awal hingga ayat ke-2. Ya. Dan telah kita sebutkan bahwa sebagaimana di sebutkan oleh para ulama baik dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Muslim maupun kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahumullah menyebutkan bahwa surat ini turun berkenaan dengan sekelompok jin yang mereka mencari-cari penyebab kenapa berita langit ditutup dan tidak ada seorang pun jin yang mencuri berita langit kecuali dilontari dengan bintang jatuh. Ya. Dan lebih tepatnya adalah di tafsir Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Ya. Dia menyebutkan di antara riwayat hadis seputar hal tersebut. Dan ternyata di antara bangsa jin yang mencari-cari penyebab ditutupnya khabar sama berita langit tersebut ke seantero penjuru timur dan barat, mereka menjumpai di suatu tempat Nabi Alaihissalam bersama para sahabat sedang salat subuh berjamaah. Dan Nabi Alaihissalam selaku imam membaca surat dengan jahriyah, dengan keras. Maka terkagumlah sekelompok jin tersebut mendengar suatu firman, suatu ucapan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dan mereka meyakini bahwa inilah penyebab ditutupnya berita langit. Hadza wallahi alladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Kemudian mereka berbalik dan mengabarkan kepada kaum mereka sebagaimana pula yang Allah sebutkan di tempat yang lain dari Al-Qur'an, wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ingatlah ketika ada kami terdirikan sekelompok jin bergegas menuju ke tempatmu dengan mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri bacaan Quran tersebut, mereka mengatakan diamlah. Ya. Ya. Dan seterusnya dari perbincangan mereka. Kita lanjutkan di yang ada di awal surat Al-Jin ini. Disebutkan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sampaikan yang Muhammad bahwa telah diwahyukan kepadaku sekelompok jin mendengarkan, ya, dan mereka berkata sesungguhnya kami baru saja mendengarkan satu bacaan Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Yang Al-Quran tersebut memberi petunjuk, ya, menunjuki kepada bimbingan terbaik, maka kami pun mengimaninya. Dan kami tidak akan mempersekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Dan telah disebutkan bahwa biasa di antara faedah-faedah hal ini bahwa Al-Qur'anul Karim memiliki ta'thir, ya, pengaruh yang sangat besar, ta'thirun baligh di dalam dakwah, sebagaimana bismillah itu langsung membuat para jin tersebut beriman atas bacaan Quran yang mereka dengar, yang sampai kepada mereka dengan semata-mata simak ayatihi Allah Subhanahu wa taala, ya, sarafahum ila rasulihi disimai ayatih, mereka sampai di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah yang dibaca, ya, maka mereka tidak lama segera masuk keimanan dalam kalbu mereka. Ya, ini menunjukkan besarnya pengaruh Al-Quran dan bismillah, dan tidaklah semestinya seorang da'i yang menyebarkan dakwah al-Islam, dakwah Nabi Alaihissalam itu kosong dari ayat-ayat Qur'ani, baik itu dalam khutbah Jum'at atau dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Ya. Dan begitu pula juga di situ Syekh Sa'di menyebutkan bahwa imanun nafi', iman yang bermanfaat itu memberikan buah, membuahkan hasil kebaikan, manfaat-manfaat yang lain. Ya. Berbeda dengan keimanan, kepercayaan yang hanya didasari atas kebiasaan, adat istiadat, ya, warisan kepercayaan nenek moyang turun-temurun. Ya, maka kepercayaan seperti ini, ya, mudah bias, rancur, dan tidak sekuat sebagaimana keimanan yang nafi, yang bermanfaat, yang dibangun di atas ilmu as-sahih, ilmu yang sahih. Oleh karenanya, sebagaimana Allah juga Saharatu Fir'aun, para penyihir Fir'aun yang telah melihat, ya, mukjizat melalui Nabi Musa alaihissalam, dan bagaimana dakwah yang disampaikan Musa alaihissalam, dan melihat masuk keimanan dalam mereka, maka tidak merubah keimanan mereka sekalipun diancam oleh Fir'aun akan disalib dan seterusnya. Ya. Nasrullah at-tabat. Dan ada pun kepercayaan yang hanya berdasar ikut-ikutan dan seterusnya, maka inilah tanpa, sebagaimana disebut seorang yang dikuburnya dan dia ditanya siapa Rabbmu, siapa Nabi Muhammad, seterusnya mengatakan hahaha adri innama sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu haha, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu dan aku pun ikut-ikutan. Ya, katanya disinilah pentingnya keimanan dibangun di atas ilmu sahih, dan di antara ilmu tersebut adalah landasan agama kita Alkitab, Kitab Rabbina, yaitu Al-Quranul Karim. Kita tahu dari landasan sumber agama kita yang disepakati ulama itu Alkitab Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadith, ya, hadith yang sahih yang betul-betul berasal dari Rasulullah SAW, maka itu sama demikian sebagai hujjah, sebagaimana hujjah Al-Quran sebagai sumber agama dalam agama kita. Kemudian yang ketiga ijma, yang keempat qiyas sahih, dan itu ada khilaf sedikit di antara ulama dan utara. Adapun dua yang pertama Al-Kitab wa Sunnah, maka ini jelas para ulama sepakat itu sebagai dasar agama kita. Al-Wahyain, dua wahyu, Al-Quran dan Al-Hadith. Maka disitulah sumber daripada ilmu, dan Al-Quran tibyan li kulli syai, tibyanan li kulli syai, penjelas segala sesuatu. Ya, oleh karenanya ketika para ulama menjelaskan manusia semuanya merugi kecuali yang disifati dengan empat, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, bahwa landasannya adalah ilmu. Ya, tidak mungkin seorang beriman tanpa ilmu. Nah, karena tanpa ilmu dia tidak tahu apa yang dia imani. Ya, saya harus mengimani apa? Saya harus mempercayai apa? Ya, meyakini apa? Oh, ternyata iman billah, percaya terhadap Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang Maha Tunggal, Allah penguasa jagat raya, Allah dengan sifat-sifatnya begini begitu. Iman kepada Allah dengan wujudnya, dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifatnya. Dan iman kepada malaikat. Apa itu malaikat? Begini begitu ya. Ciptaan Allah dari cahaya, tidak pernah bermaksiat dan sifat. Iman terhadap para rasul, kitab, yaumil akhir dan seterusnya inilah. Iman terhadap takdir. Ini iman tidak mungkin seorang mengimani tanpa dilandasi dan didahului dengan ilmu. Ya, ini menunjukkan pentingnya al-ilmu, ilmu. Begitu pula juga kita tantangkan di antara faedah kisah tersebut, ya, sekelompok jin masuk Islam dengarkan bacaan Al-Quran, bahwa di antara wasailul ilm itu al-istima'. Di antara wasilah ilmu itu adalah mendengarkan. Yang pernah kita sebutkan di antara wasilah ilmu itu membaca, menulis. Ada ayat yang surat yang lain, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, bacalah. Kemudian juga menulis, mencatat, itu termasuk media ilmu. Kita membaca, kita jadi tahu ya. Kita menulis sehingga ada catatan kita. Ini semua termasuk wasilah ilmu. Dan salah satunya adalah mendengarkan. Mendengarkan ya. Entah itu mendengarkan kajian dari sadidah atau mendengarkan fawaid dari masyayikh dan fatwa-fatwa mereka, ulama ya, mendengarkan baik itu yang langsung ataukah rekaman yang dari ulama ahlul ilmu mutabarin yang teranggap dikenal dengan keilmuannya, maka ini termasuk di antara wasilah ilmu ya. Ilmu didapatkan yang terkait dengan al-istima', mendengarkan, dan faedahnya luar biasa ya. Kadang sebagian orang mendengarkan suatu wejangan nasihat, kemudian dia langsung mendapatkan hidayah dan dia dapat pengaruh baik dan merubah gaya hidup dan perilakunya. Sebagaimana Fudail bin Iyadh mendapatkan juga apa pengaruh besar hidayah setelah mendengarkan bacaan Quran serombongan kafilah ya yang mau dan dia amat-amati akan dia curi atau dia ambil hartanya ya, yang dikenal kaya ya, kaya raya ya. Dan orang-orang telah mendengar nama Fudail itu ketakutan, dikenal nama ya begal di situ yang paling ditakuti, Fudail bin Iyadh, murid para sahabat. Namun ternyata Allah kehendaki lain ya. Ketika dia mengamati, ternyata justru mendengarkan ya bacaan Quran yang sedang dibaca dan langsung beliau ya, bertobat dan, terperanjat dan berpengaruh akan bacaan Quran tersebut. Inilah diantara iman dan nafik yang bermanfaat mendapatkan ilmu melalui biiznillah sumber hukum agama kita yang pertama dan disepakati ulama yaitu Alkitab Al-Quranul Karim ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, Allahu minasyaitanir rajim wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasannya dia Allah yang maha tinggi maha mulia, atau ta'ala jaddu rabbina, sungguhnya maha tinggi kemuliaan Rabb kami ya. Al-jaddu itu maknanya al-azamah. Al-jaddu maknanya al-azamah. Sebagaimana Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri, wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi, wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u al-jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat orang yang memiliki kemuliaan mingkal jaddu, darimulah segala kemuliaan. Jadi al-jaddu itu al-azamah, keagungan dan kemuliaan. Dan di sini yang dimaksud ta'ala jaddu rabbina, ya maha tinggi keagungan Rabb kami. Dinukil sejumlah tafsir dari salaf tentang makna tersebut, dan di antara makna yang dipilih dinukil Imam Tabari yaitu amanna bi annahu ta'ala amru rabbina wa sultanihi wa qudratihi, kita mengimani bahwasanya Allah Maha Tinggi perintahnya, kerajaannya dan kemahakuasaannya. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan qala Dhahhak, atau beliau menyebutkan Ali bin Abbas, ya qala Ali bin Abi Thalhah Ali bin Abbas fi qouli ta'ala jaddu rabbina ay fi'luhu wa amruhu wa qudratuh. Maha agung jaddu rabbina, yakni fi'lu, perbuatannya, perintahnya dan kekuasaannya. Dan ditambahkan dari riwayat Ad-Dhahhak dari Ibn Abbas, wa ni'matuhu ala khalqih, dan juga kenikmatannya terhadap para makhluknya. Dan diriwayatkan dari Mujahid dan Ikrimah, jalalu rabbina, keluhuran, kemuliaan Rabb kami. Ta'ala jalalu aw azamatuhu wa amruh. Dan semangat dengan ini, yang Maha Tinggi keagungan, kemuliaan Rabb kami, perintahnya, ya urusannya, kuasaannya, ya nikmatnya, seluruh sifat-sifatnya, yaitu Maha Tinggi. Ta'ala itu Maha Tinggi. Dan disebutkan setelahnya, mattakhadha sahibatan wala walada. Di antara bentuk kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengambil istri, tidak pula memperanakkan seorang anak pun, ya. Sehingga tidak membutuhkan dari ya siapapun selainnya Subhanahu wa taala. Disebutkan makna dari Ibnu Katsir, qalatil jin, seakan-akan jin itu pada berkata, tanazzaha rabbu ta'ala jalaluhu azamatuhu. Maha suci Allah, maha tinggi keagungannya, ya. Ini ketika mereka masuk Islam. Dan subhanallah, di antara pokok dalam keimanan itu adalah mencintai Allah dan mengagunginya, ya. Itu disebutkan alhamdulillah, yang itu merupakan pokok dan poros, ya, dari banyak kebaikan, yang itu mengawali setelah basmalah di Al-Fatihah dan di khutbah-khutbah hajah, innal hamdalillah wa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah itu karena alallah ma'al hubbi wa ta'zim, memuji Allah dengan disertai mencintainya dan mengagungkannya. Jadi mahabbatullah, mencintai Allah, dan ta'zimullah, mengagungkan Allah, itu sangat besar, ya, pengaruhnya dalam keimanan. Maka golongan jin ini yang baru saja masuk Islam, mereka itu mengagungkan Allah, dan mereka mengatakan seperti tadi, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, matta kada sahibata wala walada. Ini maknanya ta'ala antikadis sahibah awal awlad, maha tinggi Allah, maha suci dari mengambil istri dan anak, jadi tidak pantas. Dan ini mereka ucapkan hina aslamu wa amanu bil Quran, ketika mereka mempercayai Al Quran dan masuk Islam. Ya, mereka mengucapkan ucapan sebagaimana tadi. Kita baca keterangan Syaikh Sa'di rahimahullah. Dia mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina ay ta'alat 'azamatuhu wa taqaddasat asma'uhu. Yaitu maha tinggi keagungan Allah. Ini fa'ilnya, ta'alat fi'il, fi'il fa'il, jumlah fi'liyah, fa'ilnya azamatuhu, ta'alat azamatuhu, wa taqaddasat fi'il lagi asma'uhu, dan maha suci nama-namanya, ya. Mattakhadha sahibata wala walada, tidaklah dia mengambil istri dan juga anak, tidaklah dia mengambil seorang istri pun, tidak pula seorang anak pun. Kata Syaikh Sa'di, fa'alimu min jaddillah wa azamatihi ma dallahum ala butlani ma man yaz'umu anna lahu sahibatan aw walada. Maka mereka pun mengetahui bahwa termasuk keagungan Allah dan kemahatinggian, kemahamuliaan dan keluhuran Allah itu adalah apa yang menunjukkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka batilnya pendapat orang yang mengira Allah punya istri ataupun anak. Li'anna lahul azamah wal kamal fi kulli sifatil kamal. Ya, karena Allah memiliki keagungan dan kesempurnaan dalam segala sifat-sifat kesempurnaan. Wattikhadu shahibah wal walad yunafi dzalik, sementara mengambil istri dan anak menafikan hal tersebut. Li'annahu yudadu kamalil ghina, karena itu berseberangan dengan kesempurnaan kekayaan, kemahakayaan. Ya, dikarenakan ya ini bagi bukan dinisbatkan kepada makhluk tapi kepada Al-Khaliq, yang Al-Ghani yang maha kaya itu yang Ghaniyun anil alamin, maha kaya dari seluruh alam. Dan namanya alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Maka ketika Allah itu dituduh oleh mereka punya anak, punya istri dan seterusnya, maka itu menafikan kesempurnaan. Ya, ada pun Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tunggal, ya hayyun qayyum, maha hidup dan menegakkan segala urusan. Kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari dalam urusan, ya. Memberi, mengijabai doa, ya, mengatur alam. Dan wa ma masana min lughub, kami tidak ditimpa capek letih, tidak ada, ya. La ta'khudhu sinatu wa la naum, tidak ngantuk dan tidak pula tertidur. Ini semua sifat-sifat apa? Kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ngantuk, tidur, lemah, capek itu menafikan kemahasempurnaan, kemahatinggian. Sebagaimana pula mengambil anak, punya istri, nah itu ada ketergantungan, ada keterkaitan dengan selainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala selaku Al-Khaliq pencipta, Allah tidak mengantuk, tidak capek, tidak tidur, tidak punya istri dan anak, maka ini semua karena kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan ketinggiannya. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya, wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatafa. Dan bahwa sesungguhnya orang dungu di antara kami, orang bodoh dari kami, dialah yang mengatakan hal yang menyimpang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah di ayat berikutnya, sebagian mufassirin ya menyebutkan bahwa safihuna yakni iblis. Sebagaimana Ibnu Katsir menukil itu dari Mujahid, Ikrimah, Qatadah, As-Suddi. Ini mereka semua memaknai safihuna, safih, orang yang dungu, orang yang bodoh, safihuna dari kami, maksudnya adalah iblis. Ya. Disebut. Ya. Sehingga kana yaqulu safihuna 'alallah syatata. Dan dia yang berani berkata atas nama Allah syatat, yakni ai batilan wa zuran, berkata atas nama Allah secara batil. Ya, membicarakan tentang Allah dengan batil dan dusta. Ya. Dan dusta, sehingga memperdaya, menipu, menyesatkan orang dengan kebatilan tersebut. Ya. Dan ada musyasa' di kita baca, ya. Ai qaulan ja'iran 'anil shawab. Syatata adalah ucapan yang menyimpang dari kebenaran. Itu syatat. Suatu ucapan yang ora lempeng gitu. Ucapan yang menyimpang. Ya, membicarakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Muta'addiyan lil hadd, melampaui batas. Wa mahamalahu ala dzalika illa safahuhu, dan tidaklah membawanya seperti itu kecuali karena kedunguannya, wa dha'fu aqlihi, dan lemah akalnya. Wa illa falau kana razinan mutmainnan, jika lo tidak seandainya dia kokoh kuat dan tenang, la'arafa kaifa yaqul, tentu dia akan menyadari apa yang dia ucapkan. Nah, di sini ya Syekh Sa'di tidak merojikan menyebutkan itu khusus iblis, namun di beberapa ahli tafsir mau menyebutkan safihuna, sesungguhnya orang bodoh dari kami adalah yang dimaksud iblis. Dan ini lihat perhatian bagaimana, dan ini menunjukkan di antara dalil bahwa iblis itu minal jin. Berarti iblis itu termasuk dari jin. Dan iblis itu yang pucuknya, ya. Kalau manusia itu Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Manusia nomor satu Adam alaihissalam. Nah, cikal bakalnya jin nomor satu adalah iblis. Dan iblis beranak pinak sebagaimana manusia beranak pinak, ya. Mereka juga punya umur dan bisa mati sebagaimana pula manusia punya umur dan bisa mati. Ya, umurnya manusia mungkin puluhan tahun, mungkin dulu ratusan dan seterusnya, dan jin juga dan lebih panjang. Al-muhim mereka tidak kekal. Ini jin misalnya. Adapun iblis khusus ditangguhkan oleh Allah. Ditangguhkan oleh Allah, minta untuk ditangguhkan, dipanjangkan umurnya, ya, dan sahabat telah bertekad karena dikeluarkan dari jannah, maka dia akan mengajak manusia mengikuti jalannya, ya. Maka selain dari jin, dari anak keturunannya, bangsanya, juga ada yang terbanyak dari manusia yang disesatkan. Dan iblis inilah yang mengutus setiap hari bala tentaranya setiap hari, ya. Ba'da iblis junudahu, setiap hari dia mengirim bala tentaranya dan mengasung mereka untuk menyesatkan manusia. Ya, datang salah satunya, ya, dan dia mengatakan man dhalla yaum insanan hatta ulbisa alaihi tajan. Siapa yang sanggup menyesatkan manusia pada hari ini sehingga aku akan pakaikan mahkota kepadanya. Datang seseorang, ya, kuntu ulazimuhu hatta, ya, aku terus menempelnya sampai ada orang yang dia apa namanya mendurhakai orang tuanya, ya, aqwa walidai, ya, mau dipuji, ya. Tapi dia sebentar lagi akan bertobat dan berbuat baik kepada orang tuanya. Sebelumnya kemarin membuat nangis, durhaka pada orang tuanya, ya, berikutnya sorenya sudah berbakti lagi pada orang tuanya. Ada yang lain datang lagi, ya, untuk ulazimu hatta yufariku zaujata, aku terus menempel dengan dia sampai dia berpisah dengan istrinya, ya. Itu bisa saja, atau dia mengatakan keadaan yang kih, sebentar lagi dia menikah lagi, ya, entah rujuk, ya, atau dengan yang lainnya, muhim islah. Dan itu menunjukkan bahwa iblis diantara usahanya bukan hanya membuat perpecahan antara anak dengan orang tua, meretakkan hubungan anak dengan orang tua, putus silaturahim terbesar itu anak dengan orang tua, ya, sebelum kakak dengan adik, sebelum saudara kandung satu dengan yang lainnya, seperti yang dilakukan terhadap saudara-saudara Yusuf, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, juga terhadap, ya, keluarga silaturahim yang terbesar anak dengan orang tua, ya. Kemudian juga diantara yang dilakukan iblis tadi, memisahkan antara suami dengan istri, membuat rumah tangga itu pecah. Ini yang dimaksud, meskipun tidak mutlak Islam melarang talak atau khuluq perceraian ketika memang tidak bisa diislah, ya, tidak diharamkan seperti di umat terdahulu, ya. Ya, tidak boleh memisahkan apa yang dipersatukan Tuhan, berarti dia berbuat dosa besar dan seterusnya seterusnya, sehingga orang kalau sudah dapat pasangannya nikah, ya, sak jeki urip itu terus, meskipun tersiksa, meskipun menderita, ya, tetap harus, kalau mau dengan yang lainnya, ya, selingkuh main belakang, tapi harus itu. Adapun Islam, dan kalau memang dipertahankan islah tidak bisa, apa boleh buat berpisah, tapi sebagaimana bertemu dengan cara baik, berpisah pun dengan cara baik aja. Tetapi betul-betul dipertahankan, diusahakan, ada masa iddah, barangkali menyesal, rujuk, la'allallahu yudhibu ba'da dzalika amra, berusaha menjaga keutuhan rumah tangga. Sementara iblis menyebar bala tentaranya untuk menggoyahkan, meretakkan hubungan rumah tangga. Begitu pula ada yang mengatakan, aku terus menggoda fulan hatta yaqtulu atau qatala mu'minan, sampai dia membunuh seorang mukmin. Kemudian baru ini yang dipuji, anta fa'albas sautajan, diberi mahkota. Ya, sekalipun ada yang lebih besar daripada dosa-dosa tadi, yaitu apa? Syirik. Ya, syirku billah. Tetapi terkait dengan, ya, dosa apapun ini orang bisa bertobat, dan membunuh juga bisa bertobat. Tapi apa bisa menghidupkan lagi yang sudah mati? Enggak bisa. Orang sudah mati. Ya. Maka sudah dibunuh, ya, apa meskipun dia bertobat, menyesal, ya, dan seterusnya, jadi, tapi nyawa mukmin muslim yang dia bunuh tidak bisa dihidupkan lah. Al-Muhim, di situ iblis menyebar bala tentaranya dari bangsa jin untuk mengganggu manusia. Maka di antara yang paling dia benci adalah sujud dan taubat. Ya. Ya, dikarenakan apa? Ketika dia berbuat salah, Nabi Adam juga berbuat salah. Dia pernah membangkang perintah Allah, dan Nabi Adam juga pernah melanggar. Dan para ulama itu membahas detail, ya. Maka lebih mending istilahnya apa? Terjatuh dalam pelanggaran, meskipun itu keliru, dibanding dengan tidak mengerjakan kewajiban. Karena iblis disuruh sujud gak mau. Kalau Adam dilarang makan ini, tapi melanggar. Tetapi perbedaannya pula dalam kesalahan, maka iblis tidak mau mengakui kesalahannya, ya. Tidak mau berbenah diri dan malah bersikuku bersumpah ingin ngajak orang seperti dia. Ini mutung betul-betul. Tapi Nabi Adam rujuk mengakui dari kesalahannya dan ingin memperbaiki diri itu, ya. Di antara apa jelas perbedaannya. Dan beberapa hal-hal yang lain tentunya di situ. Dan di antara anak turunan iblis, jin, ada yang beriman seperti yang ada di surat Al-Jin ini. Mereka beriman dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Sebagaimana pula anak keturunan Adam, manusia, ada yang kafir dan mengikuti jejaknya iblis. Baik. Disebutkan wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ya. Di antara sesungguhnya orang yang dungu dari kami mengatakan ucapan menyimpang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana jur'ah, keberanian atau kelancangan daripada ya iblis, ya, jika bisa berbohong atas nama Allah, apalagi atas nama yang lain-lainnya, lebih mudah bagi dia. Maka para jin pengikut iblis itu yang bekerja sama dengan para dukun, tukang ramal, yang mereka memberikan sesajen-sesajen persembahan kepada mereka, ya, kadang memberitahukan hasil curian berita langit besok akan terjadi begini begitu, apa adanya, yang jujur satu, yang tipuannya dustanya berlipat-lipat kali. Dan karena itu ya tadi ya Allah disebutkan sifat mereka pendusta, mudah berbohong, ya. Maka termasuk kesalahan adalah semata-mata percaya 100% ketika ngerukyah, ya, bisa ngomong jinnya terus ditanggap, terus kemudian apa yang diomongin terus semuanya dipercaya, ya. Bisa jadi dia bohong, bisa jadi yang seterusnya. Kemudian disebutkan di sini juga, ya bagaimana kemudian keberanian para jin ini yang asalnya mereka sangat-sangat takut terhadap iblis, ya, karena iblis itu mereka anggap betul-betul kuat. Kalau mereka membangkang, ya, mengerikan hukumannya, tidak berani, ya. Tapi lihat ketika keimanan telah masuk, lihat bahkan mengatakan kepada iblis apa, kana yaqulu safihuna, ya, berkata safihuna, ya, dan di situ. Tadi kita lanjutkan tadi di ayat yang terakhir kita bahas annahu kana yaqulu safihun 'ala Allahi syaqqa, dan bahwa berkata orang dungu dari kami berkata menyimpang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan tadi di antara tafsiran salaf yang dinukil oleh Ibnu Katsir, makna safihuna, orang dungu dari kami, adalah iblis. Dan di sana Ibnu Katsir menyebutkan pula makna yang lain, wa yahtamilu an yakuna al murad bi qaulihim safihuna ismu jinsin likulli man za'ama anna lillahi sahibatan aw walada. Dan ada kemungkinan pula yang dimaksud dengan ucapan mereka wa annahu kana yaqulu safihuna, safihuna adalah isma jins, satu isim, satu nama untuk suatu jenis bagi setiap orang yang mengira atau meyakini bahwa Allah memiliki istri ataupun anak. Ya, itu dianggap safih, ya. Dan memang demikian. Jadi ini lebih umum. Tidak apa yang disebut jadi iblis, namun lebih umum orang-orang yang menganggap Allah memiliki anak, ya. Entah itu Uzair ibn Allah, Uzair putra Allah, atau Al-Masih ibn Allah, atau orang musyrik menganggap malaikat banatullah, putri-putrinya Allah. Kalau alim kitab kan menganggap Allah punya anak tapi laki-laki. Jadi Kalau musyrikin itu menganggap malaikat itu banatullah, putri-putrinya Allah. Kalau putra enggak mau, padahal mereka sendiri kalau punya anak perempuan malu. Tapi mereka menisbatkan kalau Allah punya anak-anak tapi putri-putri. Makanya dicela oleh Allah dengan betul di Al-Qur'an Karim. Maka disebut itu safihuna juga. Dan tidak menafikan yang ini dengan yang itu tadi, safihuna. Oleh karena yang Syekh Sa'di menyebutkan kalimat tafsirnya secara umum. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya, wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan adalah kami dulu mengira bahwa manusia maupun jin tidak akan berani berkata dusta atas nama Allah. Ini kami dulu sebelum mendapat hidayah. Ya ini dari Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus liyunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Di antaranya untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ya kan? Di surat Al-Kahfi sering kita baca liyunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Entah itu musyrikin menganggap malaikat putri-putrinya Allah, entah itu Yahudi menganggap Uzair ibn Allah, entah itu Nasara yang menganggap Al-Masih ibn Allah. Ya. Dan dengan diutusnya Nabi Rasulullah SAW, meluruskan pula Ahlul Kitab Yahudi menganggap Al-Masih Isa itu anak zina, menuduh zinanya Maryam alaihissalam. Sementara Nasara ini menganggap ini anak Tuhan. Ya. Dan seterusnya, dan dua-duanya tafrid wa ifrad, dan diluruskan oleh Islam. Ini nabi dan lahir dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, diluruskan. Nah, jin ini sebelum mengimani Al-Qur'an dan masuk Islam mengatakan kondisi sebelum mereka, wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, ai kata Syekh Sa'di kunna muhtarrina qabla dzalik. Sebelum ini kami terperdaya dulu, ya. Kami mengira manusia dan jin tidak bakal berani berdusta atas nama Allah. Wa gharrana al-qadatu war-ru'asa'u minal jinni wal ins, maka kami pun ikut terperdaya oleh para pimpinan kami, tokoh-tokoh kami, baik dari kalangan jin maupun manusia. Fa ahsanna bihim dhanna, maka kami pun berprasangka baik kepada mereka. Wa dhanannahum la yatajarra'una 'alal kadhibi 'ala Allah, kami mengira mereka tidak akan berani berdusta atas nama Allah. Falidzalika kunna qabla hadza ala tariqihim, oleh karenanya kami sebelum ini mengikuti jalan mereka yang menganggap Allah punya anak dan seterusnya. Falyaum, namun sekarang ibana lanal haqqu, ketika telah jelas kebenaran bagi kami, raja'na ilaih, kami rujuk kepada kebenaran tersebut. Wan qadna lahu, kami tunduk terhadap kebenaran tersebut. Walam nubali bi qauli ahadin minan nas, sekarang kami tidak pedulikan ucapan orang siapapun. Yu'aridul huda, yang menyelisih petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihat bagaimana keteguhan mereka dan tidak terperdaya dengan ucapan apapun. Kemudian mereka menyebutkan bahwa manusia ini semakin memperdaya mereka, dan mereka dulu menganggap diri mereka, bangsa mereka lebih baik daripada manusia, karena wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazadu rahaqa, ada di antara manusia yang minta perlindungan kepada jin, maka membuat mereka semakin ya besar kepala. Padahal asalnya mereka kadang takut ketika manusia singgah di suatu tempat kosong, di wadi, mereka minggir. Tapi ketika manusia malah berlindung kepada sing baurekso, ya, a'udzu bihadzal wadi, ya, bi sayyidi hadzal wadi, aku minta perlindungan dengan jin penunggu wadi ini. Nah, ini membuat mereka kemudian justru malah besar dan membuat semakin takut manusia, dan mempermainkan mereka dengan sesembahan-sesembahan sesajen, dan insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Jadi ini perbincangan jin sebelum mereka beriman, seperti apa mereka ini, ya. Allah alam bisawab, kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.